Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil khalqi jami'an. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu السعادة وحقيقية في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. أما بعد، الحمد لله saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten kanugrahan peparing saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng rawuh mempalang dengan majelis pengaosan menika dinggi yang kita sesarengan dari akan pengaosan katetepaken dening Gusti Allah dados apa hasanah. Pak mungkin-mungkin nanti kita sama nyawal sakit tonang ilmu dan manfaat di dunia wal akhirah. Belum sakit menikah, saya jalan pun kita melaksanakan pengawasan. Laku merungin, monggo kita saling-saling maus doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi'ati ya rizqi wa barik li fima razaqtani wa ja'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan fi uyunihim wa ja'alni wajihan ya wal akhirah wa mina muqarrabin ya kathiran nawali ya hassan al-fi'ali ya qaiman bila zawali ya muqiyam bila misali falakal hamdu wal minnatu wa syarafu ala kulli hal. Fahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali halaman 6 baris kaping 12 saking dhewe. Istisraquka ayya alamal khalqu bi khususiyatika dalilun ala adamu subhika fi ubudiyatika istisrofuka utawi amrih mulya sira amrih mulya an ya'lama yen to ngerti sapa al-khalqu makhluk ngerti khususiatika kelawan sifat istimewamu iku dalilun dadi bukti ala adami sifatika ing atase ora anane ketemenanmu temen fi ubudiyatika ing dalem ibadahmu merasa mendapatkan kemuliaan itu sempurna apabila kekhususanmu diketahui oleh makhluk. Itu menunjukkan bahwa kamu belum sungguh-sungguh dalam beribadah. Tegese ibadah niku pun cukup mulya mergo ibadah niku dimertosi Gusti Allah. Mergo enten to penonton sing luwih mulya mungkin Gusti Allah. Maten mana to. Nek sekedar didelok menungsa kowe rumangsa wis mulya sempurna. Malah kau berusaha supaya kekhususan keistimewaanmu itu menjadi menungso. Terus lek iku gagal, terus kowe wis lakoni keapian, lakoni ibadah. Ning menungso urung roh, kowe jek rumangsa urung cukup. Jur kacang-kacang bisa ini lah, yo aku yo, ya aku apa tenan ngomong orang ngerti. Padahal karepmu ngene-ngene sing apik. Bajur panjenengan berusaha supaya wong-wong iku ngerti sakjane posisiku keistimewaanku di hadapan Allah ku ngene lho. Bukti carane yo liwat sindiran atau liwat pengumuman. Ora perlu liwat iklan. Mboten niku langsung dados bukti bilih keniatan ibadah sing jerike lillahi ta'ala niku berarti mboten tenan. Wis rajani semua untuk ibadah. Tapi upama gak ana sing ngeruh kok ngloro. Ini semua untuk ibadah, tapi lek gak ana sing ngeruh ngloro. Utawa wong-wong ora percaya lek ibadah terus mlopo. Dhewe sampean gak ngrasa mulya, sampean gak ngrasa wis cukup mergo wis ngerteni Allah. Dadi panjenengan kesih iki titik-titik ketergantungan dhumateng sakliyane Allah. Berarti kesungguhan oleh ibadah teng Allah niku mboten maksimal. Bukan berarti hilang, cuma paling jauh ngomong dan roh laku ibadah. Nek ibadahnya kanggo Allah, ibadahnya jelas kanggo Allah. Tapi paling gak ngomong dan roh aku ibadah Allah. Kalau mampu ngoten, rahnya dari opo-opo ning ora tuwa ni. Yo ngomong-ngomong ni sapa-sapa ben wong-wong ki roh. Aku wis ngekeki marah tuwa. Ora kok leh ngekeki marah tuwa didum-dum karo liyane ora jan. Yo utuh. Cara panenan 5 ton sing rongkon di bagiane marah tuwa. Ora dilongi jan. Tapi sampean sik duwe pengarep-arep mboten cukup. Sing ngerti lek sing ngowahi dhewe. Jadi sing ngerti marah tuwa tok ora gak cukup. Kudu dingerteni wong lanang. Saliyane marah tuwa, mantu-mantu liyane keburu. Kayak aku wis. Sing kaya marah tuwa lan iku berarti napa oleh niat hormat niku teng maratua mboten maksimal. Oleh arep ngaji teng maratua mboten maksimal. Mergo isih butuh pengakuan liyane marang. Dan nek wong niku pancen bener-bener ngakoni gantung ning maratua tok ya ora peduli mantul liyane nuduh gak ngowahi apa gak ngowahi. Ora apa penting maratua kuwi nampa lan ngono. Biasanya ngerti ini lah maraton juga gitu. Maraton digawir di mantu telu papat nih. Mantu singkono nyumbang gak mumu, mantu kono nyumbang gak mumu. Gelalah semua mantu di sini nyewakna sound system sak teratake, sisi sini lah kirim sak aspodene, mantu di sini lah perdu sak isine, mantu di sini lah wadu sak periase sing mantu sisine kita orang wai, kita orang wai, tapi meneng-meneng mertuanya malah dikai cek 10 juta terus mau meneng aja lah mantu-mantu liane kan iya kok gak ngewai sama meneng aja nah, itu jenis tenanan oleh menghormati mertua tenanan tapi lah isi ngomong-ngomong no malah kowe paling apa men kuadi lah kula 10 juta lho berarti kula isih muni ngono barang berarti ya wis ngantuk para tuwa ra tenan cara dituduh ya ten lha kuwi butuh pengakuane para tuwa apa butuh pengakuane mantu liyane lho mboten nek kan akhire terus yo ya ra iso jawab mulu wis gak murni kok ya yo yo para tuwa lha mulu kuwi lha para tuwamu wis ono lek kowe ngewehi mbang lah yo wis dan apa ngereken perhatiannya yang mantu liane kan contohnya kan jadi sampai ibadah itu juga bisa lah mbak ibu bisa apa kok butuh dibelok uang kan dan gak dibelok uang kok rumah sana orang ibadah kan ya dan ini malah keliru kafe tau posisinya itu padahal dengan Allah Ta'ala aku menipu tapi aku tuh ngerti dong kok bisa malah aku tuh ngerti barang ini aku ngerti ya Allah Al-Khususiyat utawi keistimewaan yang dimaksud keistimewaan memiliki hauna yang dalam kini persoalan itu mabah ikhtasso kang wis marinaken kekhususan sopal hakku Gusti Allah Ta'ala bihi kelawan ma maringaken keistimewaan ba'da ibadihi ing setengahe pira-pira kawulane Allah khususnya ini ya apa saja yang diberikan Allah kepada sebagian hambanya yang tidak sama dengan yang lain contohnya min ilmin nabi'in rupanya ilmu sing manfaat au ilmin solihin au amalin solihin apa ilmin solihin au amalin solihin untuk ngamal sing soleh jadi kadang-kadang nunggawul ini muang muang itu gak mulangnya dari yang diulang ada yang mulang lah yang pun udah yang pun sih diulang loro tak tahu yang penting kan perintahnya kan langsung pinter dan ilmu kan langsung pulang loro atau telu ini dia pas mulai kalau yang pulang kalau gak terus harus telu ngewu mereka sudah dititipi persoalan kue dititipi ilmu Allah itu harus nyampe apa dulu hancurnya nyampe ya kue bu yang mara itu loro apa orang telu apa orang telu ngewu orang udah disoal. Nah, contohnya nabi-nabi yang penting tablet ya. Soal yang melok orang rolah kalau nabi no 500 tahun ada orang rolah utawa sih cepat katakannya nabi telulikur tahun tapi orang searat kan iman nabi itu penting yang penting ditugasi Allah budal ya. Ini soalnya ditugasi Allah budal berarti saya ngawasi itu sih Allah lah, kira Allah harus ngawasi, pun cukup pengawasannya Allah wonten. Soal uang percaya apa gak percaya kan? Bukan penting ya. Tak jane ngoten iki. Tak jane ngoten lho. Tapi lek dijawab rekaman terus teko nek wong loro ngono ya ngono. Ngaji wong loro kok nek wong loro. Sing mewah ngrungokno ya biasane bola kuatah lho. Nek wong loro malah ora patek semangat. Wis rapat iki badak wae. Bagi rapat iki badak. Ya diakoni wae malah tambah. Karuan lah malah sak. Ya dadi ora dan diakoni iki lho malah dobel-dobel biru nek. Nomor siji biru rapat iki badak, nomor loro ngaku-ngaku lek umur ning badak. Aku ngaji ku lan taala kok. Ora usah mbok amplopi alah dari sapa. Ya diamplop iki tampa. Betul nggih. Dini ati sing budha iki amanat iki selesaine sedekah ditampa dinale sing manfaat muga-muga dadi jalarane ngamal saleh sing paling. Mboten mawon. Sing ben wae yo ngono, aja kemlelet, tunggat-tunggat. Sangon iki teman-teman ngaji kok dulu. Ini sedekah apa niat bayar kiai. Nek niki mengke podo-podo. Ya apa podo-podo sadare. Insyaallah mungkin nggih temoto kabeh. Sing wae yo ora usah isin nek upama nang nyangoni musik. Itu lho ya. Sing wae iki kiai yo. Upama kakean yo aja undat-undat. Yo insyaallah ora mungkin to nek duit digawa kiai terus arep dudu ning komplek kuwi ora mungkin. Insya Allah manfaat. Taman niatnya semulut manfaat. Semulut itu kiai mulai ya karena tugas. Baru ini khusus Allah soal yang diulang itu gerenyang ini orang gerenyang ini jatah. Jatah, enggak ternyata dia keliru Bontero. Kita kini kubuwe panitia salaman ya Rupiai. Jadi salam non itu juga amplop duit, tapi amplop bonitero. Kemudian apa-apa? Nilai-nilai teman saya, kita jangan melihat soal apa. Untuk susu no istisro, merasa loh, ya ayo, cuma diuncali dunia amplop. Nek ngono sih itu kan ya. Taman malah kan dulu di siapa? Tapi justru, wah ini kok enak kejadian lucu, alhamdulillah. Untung kau sana, karena orang yang aku janji dia. Tapi yang bawa tuh, Insya Allah ini kan dia pandang ngertos, pandang ngertos. Indonesia loh, ini kalau ceritanya yang buat nopo-nopo, mungkin ya sedaya kan dia belajar ngolah hati itu. Sing ngaji, sing ngomong ini yang ngolah hati ini. Dengan seluruh kota ya belajar ngolah hati ini sampai mawon. Orang kota sing tukang ngomong ini luwih mulia, luwih maju, enggak kodoh-kodoh. Kodoh-kodoh belajar berproses. Kadang-kadang ya gelap. Wah, gak jane upama diingat aku gak ada umur ini ya. Rono ngaji. Amplopnya untuk kantri. Pas wayahe panitia serta biasanya minta ikan tuh. Jadi aku ada ujur aja sama sekolah. Dan yang ngerti ya berarti ikhtimatnya orang yang benar Allah. Jadi lah ngunung sang jembalik sepuduk ngaji kaya pikiran itu tiba-tiba menggitu-lumpuk amplop. Dan itu mau ada tujuan yang benar. Tujuan yang benar. Dan ternyata terus dibuktinya. Menurut saya ukuran pribadi sakjerenge siaran terakhir ini cuma diberikan tahun untuk umur dan bermasalah. Juga dijajal kali Gusti Allah. Paring roro tanggulan. Yang praktis betul-betul ngaji tung budi pun di. Cara teori pemasukan. Yo orang ini amplop semua orang. Itu ada orang pengajian cokor amplop lagi betul. Tapi ternyata ni betul. Ternyata betul. Harus diyakini bahwa rezeki itu bukan karena diamplopi oleh panitia, rezeki itu dari Allah. Kamu diberi sakit, lalu dengan mengolah rasa sakit itu kamu anggap sebagai bentuk panggung baru. Ya, pertama, sakit itu adalah mimbar baru bagimu, hei kiai sing lara. Olahlah rasa sakit itu, bahwa itu amanah juga dari Allah untuk kamu selesaikan sakitnya. Ternyata dari situ dia melara malah bujuk kula iso nyeleni. Jadi aneh ya. Loro ini malah bujuk iso nyeleni, itu sing amplop iki luwih akeh. Padahal orang ngaji, nek ukuran ngaji dianggap wahan amplop. Nek ngaji dianggap wahan amplop. Itu cara logika nek ngaji ini prei, orang ngaji di tulung ulan ya, misalnya kudu bangkrut. Tahu gak? Dari situ maka harus diyakini bahwa ngaji itu tugas yang harus dijalankan. Soal amplop itu jatah yang harus didatang. Ini panitia itu sekedar dari tangannya Gusti Allah nekane amplop. Upama tangannya panitia pas tugel gak iso nekano, Gusti Allah sungguh tangan pirang-pirang sing disaya kanggo nekane amplop iki. Harus diyakini. Lah boten wonten dadi kiai ya kesel. Mirane lek sekedar golek perhatian wong lho. Sekedar golek perhatiane panitia, sekedar golek perhatiane masyarakat kesel. Misalnya itu kesel. Tapi kalau manusia akan belajar menikmati apa yang ditugaskan Allah, tidak hanya sekedar menjalankan tugas lagi menikmati. Nah, ternyata banyak hal. Kalau sudah tunda-tunda kamu orang kalah Allah. Upamanya yang berkoro gak oleh hamba pun bendel ini tunda-tunda bisalah orang kalah. Ini berkoro gak oleh hamba kok bendel. Ya gue bisa ketemu orang pirang-pirangnya orang luwe lara. Ketemu orang lara. Dan orang ketemu itu kan jadi kondor ya. Terus orang sih tau. Disewa jadi konco ini kok sama jaluk sewan satu sewunan kita. Jadi ini yang orang sekitar orang sudaan ya. Orang sudaan. Walaupun lebih tua juga apa tapi berarti bisa lo menarik 6 juta luwe lara. Ya umpama tunda-tunda itu kalau ada berapa? Oh ya tiba aja akan lah mari ikut si Allah tiba. Nah ini ngaji untuk kejar mocah ngelotok air ya. Lambil-lambil ini kayak ikono sehat kono sehat kayak ilmu setrum sampai iso muni ngaji ya kono sehat kayak apa kok muntuh ibadah apa hak ya agar diwalik ngotot ya terus ngokro semelah tapi lihat pas waktu sombong ya mungkin ngalim aku ini bodoh kagali bulan tenang malah orang ngaku aku main juga lah weh jadi Gusti Allah juga jadi ku ini ilmu manfaat nama sang soleh cukuplah itu semua diketahui oleh Allah sendiri tidak perlu berharap diketahui selain Allah tapi bukan berarti mau dimertaini uang loh tapi salah paham semua orang itu berusaha dimertaini uang jurning jero ati gak marem lek wong ora ro. Niku sing gak oleh. Tapi lek soal wong padha ro ya ora apa-apa. Wong layae ro. Ya to lek wong padha ro. Engko lek sampean guru wong marah dulu lek ngaji kok apa mosok ngaji pengen gak diwoi wong itu piye. Lah sing mbok ora apa rampung. Gak bisa kok lek sampean lu wong haji. Yo pandangan lek sing ngono. Zakat ya itu dia naik sini tu, nggak sama wajib kok deh. Nama soleh zakat boleh tahu orang, semua orang oleh itu sama berusaha supaya banyak orang tahu. Dan zaman merasa nggak sempurna kalau ibadah zakat saya itu gak tahu umum di koran gak mau tahu. Nah, kalau itu yang jadi itu nggak benar dalam arti tata krama nggak benar. Tapi kalau memang harus diketahui, yang mengharuskan itu juga Allah sendiri juga. Nggak bisa diumpet. Zaman jamaah jadi imam. Ketepaan makmumnya, kalau pun bisa, ada makmum orang roh imam. Ini makmumnya sama ini pandang ngerti, like sama ini makmumnya. Ya nggak apa-apa, tapi yang penting ketika zaman melaksanakan jamaah itu, jangan ada tambahan kemarin. Nek imame nek makmume akeh marem, nek makmume sithik lho. Atine ndol langsung. Betul bener. Sing penting wis menyelenggarakan jamaah, sing ngawasi ben Gusti Allah. Kalau itu yang terjadi insyaallah ya. Ya boten ana masalah. Pemene terus berlomba-lomba. Langgar kono lho, aku sama ayah apa lah kamu? Gua sarang tunggu, dah nom-nom tok subuh malah keringkel misal duduk. Kita jamaah nalih mulai terasa langsung, nalih ngelak-ngelak nih wong. Kebanggaan sih gak jadi gak perlu dibanggakan. Jadi lek panjang ku dimengerti ya gak masalah. Tapi lek gak dimengerti ini ya usah dulu. Jadi ampun terjebak, kalau panjenengan jadi kawulane gilek atau kawulane tampil. Sama aku marah nggak ibadah karena sih lo nu nanti lekor ada jadi sama ini ibadah gilek lekor. Wah belum belum gue ibadah sih gilek orang usah gilek orang usah roh lekor ya jadi apa dong aro waliane ibadah marme lek didelok wong. Iki ibadah marme lek gak didelok wong. Niku wis kudu Allah kabeh niku. Marme didelok Gusti Allah. Soal Gusti Allah manggokno ning diruwi wong apa gak diruwi wong, sampean ora usah mikir. Tenan. Ngerti ya? Nek semono ibadah ono salam, ono salam ibadah lho. Ya? Maksudnya baca untuk salam tuh. Tapi tapi sih ya benar-benar aku nggak tahu salam. Malah lucu dong ya. Assalamualaikum. Kenapa kok bisik-bisik? Enggak roh uang. Ini malah. Ini absu assalam. Kodong untara kasiro kabeh assalamu alaikum salam. Orang usah izin. Dan pasar akan wassalamualaikum. Biasa. Soal didelok enggak didelok ora usah diurus. Sing penting aku muni assalamualaikum iki donga marem mergo ketemu kanca syukur didelok Allah kesuksesan nek pertemuan itu pertemuan penuh kasih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngoten mesti. Bukan basa-basi digaya. Nah, wasidul ubudiyati utawi kesungguhane posisi peribadatan iki ing dalem keistimewaan ma'ukhus ma'ikhtasallah berupa ilmu manfaat utawa amal saleh iku an yakna arep ento marem an yakna ento marem nrimo sapa ngabet sapa kawula marem bi ilmi lahi kelawan oleh ngerteni Gusti Allah Taala bihi ing dalem mamau yeni ku ngelmu manfaat utawa ngamal saleh ngerteni dikali kelawan tingkae sikap lo walaya katolau lan ora perlu menonyol-nonyolne ben ketok sapa kawula menyolong-nyolong ilaan ya'ri an-la'an ilaan ya'ifa mari yang tau ngerti bidalika kelawan mokono-mokono keistimewaan sopo sing ngerti ahadun wong siji menal khalqi saking makhluk. Jadi kalau orang itu sungguh-sungguh merasa bahwa ilmu manfaat dan amal sholat itu untuk beribadah betul ya cukuplah dia menerima dan sudah puas bahwa yang mengawasi, yang melihat Allah sendiri. Tidak perlu proses itu disorting oleh banyak orang. Nek ngono piye? Payus ilu. Payus ilu mongkon ngumpulaken. Ru eng kawula. Dina inalikane iki krasa didelok Gusti Allah apa sing ngumpulaken alhaya rasa isi min rabbih saking pangerane kawula. Jadi karena kerasa dipandai Gusti Allah di sini aku diisin lah ya kemudian dan kerasa mulia di hadapan makhluk padahal dia memang sekedar dididiki Gusti Allah kerasa dia orang Gusti Allah ya kita itu lek sing nitipi ora roh apa mesti sinten ya dong sing nitipi roh. Iya nggih. Ya ada ada tonggo lumo to sepeda motor ben sampean. Kuja sama berantem apa ndak oh sudah ngono apa. Lu ngono iki lek tonggo ning lumo ora apa kok tonggo ya melok jagongan ning kono ya. Tak kok ikan jare sepeda motor iso kok ndak sepeda motor lho padahal sing sepeda motor ning arep sampean ora isin ya. Terus menawi tiang niku panjenengan ibadah nglakoni amal sae rumangsa donga ilmu manfaat paring ilmu manfaat ing Gusti Allah tanpa jero atine bener-bener wis cukup niku diawasi Gusti Allah maka yang terjadi dia sibuk karena ada rasa malu di hadapan Allah wong atase aku ini makhluk sing liwat dalan yo kae kok karo Allah Ta'ala dipanggil iso ngeneng mengatasi aku asalin bangun semua orang berjanji semua orang ada ajine wae kok karo Allah Ta'ala diparingi iso salat di salat ku ngadep ning Allah semua orang semua isi zaman omah yang dulu iso terus moro-moro dijak ke Jakarta pesta itu lagi pikuk kabeh ya. Kudune kikuk wong dipandeng Gusti Allah ora kikuk. Kikuk, kikuk cara napa? Kikuk nggih. Serba salah, serba piye nggih, serba ora penak mergo diawasi sing Maha Kuwasa. Wa syukurlan kudune syukur. Wa syukurlan syukur lan maring Allah. Anil istisrafi ninggalno rasa mulya. Ninggalno rasa mulya itu tegese dia tidak perlu merasa mulya ila ma'rifatil khalqi maring ngertine makhluk, ngerti bidzalika kelawan mengkono-mengkono kesolehan. Tegese kesolehan itu diketahui makhluk atau tidak diketahui makhluk, tidak perlu ada pengaruhnya. Orang perlu terus berusaha untuk dilihat-lihatkan, tapi juga tidak perlu berusaha untuk menolak-nolak. Ini wajar-wajar saja lah, wajar-wajar saja. Masuk kemana zaman kadung diperhatikan lebih jine jadi ngantai nanyar ya, pak sepeda motor bareng. Lu ditelawo nggak ditelawo ya pada goncengan lah ya. Geng, itu nih sih diperhatikan lebih jine nih wow. Mosok komo nek kanten anyar tinju meneng bae liwati lapangan lho nek lapangan ora akeh wedi sak lapangan. Mosok terus bangga wah delok wedi pirang-pirang ngono mosok nggih mboten nggih. Tegese kudu padha makhluk. Makhluk iso napa to komo mandeng kabeh wae wah mboten to jenenge wah ku yo. Wah mboten to mawon ora nambah yo apa-apa. Kudune sing disyukuri niku Allah. Mboten perlu napa al-istisqa merasa mulia bahwa lengkap merasa mulia niku maksudnya ngeten lho. Mubadah niku dadi komplit lek sing ngerti ya Gusti Allah sekaligus dingerteni makhluk mboten iku jenenge istisqa. Wa ya hum lan kudu cemburu waya lan cemburu sapa sih si kawula ala kalihi ing atase tingkae kawula mang cemburu min ru'yatil aghyari saking oleh ningali liyane Allah lahu maring kawula mau nalika sampean napa bener-bener ada pertemuan khusus petong khusus mosok terus monggo diundang kabeh lan ngoten. Persoalan-persoalan sing istimewa sing khusus niku malah tertutup kok. Tertutup, mboten malah diomong-omongne. Niku jenenge ngerti posisi. Wali hadza lan krana iki alasan. Alasan napa sibukul ubudiyah, kesungguhan ibadah. Ketika merasa puas, ketika merasa marem diketahui oleh Allah saja tanpa selain Allah. Bahkan kalau perlu lek enek liyane Allah melok-melok ngerti ndek gelo. Disenajan ra iso nolak. Ndek gelo. Fuddila diutamakaken apa amal sir. Ngamal rahasia. Diutamakaken ala amalil alamiyah. Ngalahno ing atase ngamal ngeden. Diutamakno bisa beina dupan kelawan tikel pitung puluh. KCE di layar ini sampai pitung puluh kelipatan. Kama kaya keterangan hadis waroda dan kumuka koma bilkobari dalam hadis an nabiyina saking nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tembun kata hadis yang ceritane keutamaane ngamal siri. Ini sampai mungkin lah digatok oleh teng hadis ini kok inna sodakotus siri tutfi'u godoba robbi. Saat temennya sodakoh siri, sodakoh sing rahasia, iku bisa memadamkan dukone pangeran. Kok ngoten dalu nggih, dene ora siri kan sing delok wong akeh. Nek sing delok wong akeh kan berarti terpecah-pecah kepentingannya. Akhirnya Gusti Allah kan duka. Lah wedi lho nggih, mesine kowe ku jenenge mandeng aku tok lah kok mandeng liyane aku barang kan. Duka, tapi lek siri niku piambae marem. Ya marem hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah waqala lan tau sapa Isa alaihi salam. Idza kana tatkalane mesti nemu wis terjadi apa yaumu. Saumi ahadikum dinane posone salah sijine sira kabeh. Palingga mongko becik nonanono sapa ahad roksahu ing sirae ahad. Wal yamsahan becik ngusapa nelesi sapa ahad safataihi nglambi lurune ahad. Paliza koro jamo koto kalane metu sopo ahad ilan nasi maring menungso ro'au mongko podo ningali sopo nas anahu insa temenin ahad ikulam yasum ora poso. Kita si Nabi Isa lek kue poso maca sing praktis sing gagah rambutnya dilengani lambene ditelesi. Ben lek metu ning ngarepe menungso, menungso padha ngarani kowe gak poso. Yo, ngoten niku. Ben poso kuwi bener-bener cukup dingerteni Allah Subhanahu wa taala. Padahal tapi lek posone poso wajib iki. Boten perlu didelik-delikno lho, Mbak. Lah daripada kadang-kadang nunggu jauh niki soal niki malah. Teh pengen gak diwuwuh. Lo nggak pusing, lo malah dosa. Moga-moga masih, moga-moga dosa, moga. Hamun. Terus kalau nongsing namu santri, sing ditamu nih santri. Nopo siang jadi kan? Lo tidak senang. Terus dia jawab, nek aku muni, gih berarti aku ngetok oleh kamu baca. Nek aku muni boten berarti aku nggak pusing. Terus dia. Ya nek ditakoki napa siam panjenengan ya berarti wong kuwi wayahe ngerti ya muni nggih mula gak apa-apa nggih siam dadi bar ora kok malah sampean ngetok-ngetok oleh zuhud mesti diwi wong golek nganu tapi terus berusaha ya dina ben nganu biyen iku kok ora kapunten ya kok sakjane poso oh sampean poso ora gelem lho malah ben mundak mulya ngono kuwi golek muni boten. Ya tahu yang mendelik oleh ibadah yang meneng-meneng saja ini hatimu pengen diruang itu kelebu istisra. Tidak kelebu istisra. Baira utia lantekane diparingi sopwa hatukum salah si cilisiro kate. Baira ato Bantul kalane wewe sopo ahad hukum salah si jine siro kape. Apal yukti moko becik wewe sopo ahad. Ini ibadah sunat. Ibadah sunat, ibadah wajib itu malah saya ngapik diketok-ketok. Tapi ya, nek ibadah wajib, sirape ketok-ketok mau kok ibadah syiar oleh jamaah, kudu diketokno lho, iki jamaah ora diketokno. Jamaah kudu ngomong jujur, ora sithik jamaah. Terus aku tak azan tapi sing ora krungu wong. Buya nek azan gak krungu wong. Nek ibadah sing pancen kudu wong mboten apa-apa. Sing penting artine niku aja golek kemaruman ketika dimuakne wong niku soal. Dawuh iki dawuh Nabi Isa iki soal sedekah sunat. Sedekah sunat. Wa ila atolan tekane paring. Sapa hukum salah siji sira kabeh fal yukti mongko bae apa paring sapa ahad ya milih. Kelawan pangan pengene ahad wal yukhifa. Dan becik nyamaraken sapa ahad ha ing pawewe disamaraken ansi wali saking pangan jiwane wa ida sholat lan tekawane sholat sapa ahad hukum salah siji sira kabeh fal yukhti fal yukhti mongko becik nglembrehno sapa ahad alai ing atase ahad nglembrehaken sutra babi ing selambu ing korden ing alin-alin lawange ahad salat ditutup lawange ben ora semata-mata tapi yo salat iki ge salat sunat ngoten lho nggih salat sunat salat sunat nek sing salat wajib jamaah lho anggere wong nutup awake dhewe-dhewe ben ora rombong ora sida jamaah. Karena Allah maha satu Allah Taala, iku yaksimu ngedum sapa Allah al-sana ing pengalem kama yaksimu kaya oleh ngedum sapa Gusti Allah ar-rizqa ing rezeki. Kamu harus yakin soal diruwi wong kok gak diruwi wong ora sambung wis mergo soal diruwi wong kok gak diruwi wong niku wis didum diwi karo Gusti Allah. Siapa yang harus diketahui dan siapa yang tidak harus diketahui. Nek jatahe paling kudu sugih ya sugih, jatahe kudu marat ya marat, jatahe terkenal ya terkenal, jatahe orang terkenal ora terkenal. Antara terkenal dan rezeki itu oleh Allah sama-sama didum. Jadi si didum itu sing nentokno pandune Gusti Allah itu menungso. Nek butuhe terkenal ngono, ya jinan itu iso terkenal. Nggih. Kajian dia sudah terkenal, butuh terkenal. Terkenalnya untuk beribadah, orang lapor. Tidak butuh terkenal lah, ya. Ya terus dia apa? Ini ibadah, kandung ini ibadah ini besi. Allah rasa dibunuh-bunuh karena soal terkenal. Kemudian terus ada yang tak kambuh demi jenengan ini jadi dimana nopo? Nasi ada iklan atau apa terkenal? Oh, tiba-tiba buat anda di Japani ini yo ngaji terkenal. Ya soal terkenal dia orang terkenal dia orang urusan. Betul lah dia. Dan dom ini orang tahu iklan itu kok ada orang bumbule ini. Dom, terus dom. Dom, nampak tahu itu gak mana iklan dom dan radio. Minyak tadi yo akeh wong tuku mangane lho nggih. Sing dhewe ku ana sampe wetu ngewangi goleke wong artis barang padahal ora payu. Oh, dibae soal payu gak payu niku lho kok. Pandune Gusti Allah. Soal terkenal gak terkenal yo pandune Gusti Allah. Nek bako wong jak wong sing ning isor barongan bahwa gue warungnya jadi orang resik jadi ya lincah bayarnya saya anak gue melet gue mau rumah gue sedan-sedan aja gue rumah makan terus juga itu wadah juga jeneng gue diur enak sini gue lho betul-betul mesti orang segini betul-betul mesti ibadah sebenarnya ibadah soal terkenal gak terkenal gak usah dihubung-hubung lah kalau ibadah ya ora usah gedo nalika ora rombong ning ya ora usah cilik ati nalika roh wow. Wa qad sunna. Nah, teman-teman mesti takoni sapa hakimun wong ahli hikmah. Menawa hukama saking pira-pira ahli hikmah. Ditakoni an alamati sadiqi saking bengere saking tandane wong sing temenan. Pakola moko jawab soko hakim kitma nuto'a tandane wong sing temenan oleh ibadah ini kitma nuto'a nyimpen oleh to'at disini nyimpen dia nyimpen oleh to'at ora perlu dibuka-buka dine wayahe kebuka sing buka dibuka-buka sibuka udut ndek lan ora perlu nek wis kebuka ngono terus malah nutup-nutupi ya ora perlu. Tapi sing penting pas lakoni iku bener-bener konsentrasine namung teng perhatiane Allah. Namung dateng perhatiane Gusti Allah. Wa qala lan dawuh sapa Ahmad bin Abdul Hawari. Ahmad bin Abdul Hawari radhiyallahu anhu. Man rupai sokong ku ahabba luwe demen sokongan luwe demen an yu'rofa yang tau dikenal bisa yang kelawan suji-wiji minal kuali saking ngamal bagus walir karolan disebut-sebut sokongan bihi kelawan ngamal bagus mau pokok de asroka muka teman-teman muskobor musrik sokongan di ibadah yang dalam ibadah iman. Jadi si musyrik peneliti melibatkan selain Allah. Jadi ngelok-ngelok lo urusan ibadah kepada selain Allah. Di anaman krono satu menewong abadah kang wis ibadah sokoman Allah Gusti Allah Ta'ala oleh ibadah alal mahabbah di ingatasi dasar cinta kepada Allah layu hibu khobari anak iku layu hibu ora demen sokoman ora demen anyaro anggap yento ningali hibu matahu ing lumadiniman sopo sing ningali siwa mahdumi sakliane pengeran kang diwadeniman wong niku lek ibadah ning Allah niku tenanan apalagi dasare ibadah karena cinta kepada Allah maka dia tidak suka kalau hubungan percintaannya itu diekspos, diketahui oleh banyak orang, diketahui oleh selain Allah. Wa qala lan dawu sapa Syekh Abu Abdullah Al-Qurasy. Syekh Abu Abdullah Al-Qurasy radhiyallahu anhu. Kullu man utahi saben-saben wong lam yakmak kang orang rimo, orang terima jadi orang mahrum, sapa man fi af'alihi ing dalam piro-piro penggawene man wa aqwalihi lan piro-piro ucapane man orang terima, orang mahrum bisan ilahi kelawan oleh ngrungokaken Allah wa nadzuri lan oleh ningali Allah dakala moko mesti mlebu alahi ingata siman opo arya'u rosoriya' la mahalata halim mesti mesti agar gak marem di rumahnya Allah gak marem di dunia Allah butuh tambahan pandeleng liyane Allah butuh tambahan pangrung liyane Allah pasti orang begitu itu kemasukan riya. Ini tantangan bagi orang-orang pulau barang ini kemudian terus kurung pabar orang darah melibat itu rajinnya sama juga bisa dirumah ini loh bayuan sayang ya darah si melibat ini orang bisa jadi melibat ini orang jadi ini gue ternyata orang kenal lantaian loh mengkeret aku wah berarti aku gak terkenal ini berarti tandanya mesti ria tidak mengkeras nanti dia nek ya biasa-biasa saja jenenge wong ya nek sing krungu nek sing ora ya ben ngono lek insyaallah niku upama ora krungu liwat cangkem, ya kok krungu liwat cangkem iki ya iya ngoten lho. Mesti di hidayah niku Allah, soal tekanan hidayah kan ora kudu mandhi kula lho. Betul lho, ibaraté sampean layon-layon. Niku lha urusane sing layoni lho ya. Lha kok mau dudu mriki sing ngabari kan mungkin kok enek wong liya sing ngabari. Bisa iso-isone ngoten mawon oh, nyampeke berita. Nyampeke berita tentang kebenaran al-hikam. Niki ngelmune Allah ya samampu-mampune lah. Ya ketepaan duwe kanca duwe radio disiaran lewat radio. Dina sing ngrungokno ya kono ora sing ngrungokno ya kono bareng. Jadi mboten dadi beban. Mboten dadi beban. Kok sampai orang marem ketika tidak didengarkan orang. Orang marem ketika tidak dilihat orang. Bahkan melupakan Allah sebenarnya sudah sangat memperhatikan. Pasti orang begitu itu kelebon ria. Wa qala lan dawuh sapa ba'dhum sebenarnya ulama. Ma akhlaso. Ora ikhlas. Sempurna sapa ahadun wong siji waktu babar pisan. Tidak ada yang orang itu benar-benar ikhlas. Illa ahabba kejaba mesti seneng sapa ahad. Seneng an yakuna arep yen to ana. Sapa ahad ana iku fi hubbun ing dalam rasa cinta kepada Allah layu rafukan ora dingerteni apa rasa cintamu. Lek wong bener-bener ikhlas hanya Allah saja yang jadi perhatian, maka dia cuek saja kepada selain Allah, bahkan dia sangat marah dan hanya marah kalau rasa cintanya itu hanya diketahui oleh Allah saja, orang lain tidak perlu tahu. Waqalan tahu sapa Sahal bin Abdullah Agustari man utawi sapa wong iku ahabda seneng sapa man seneng anyat tolia ing yento ningali sapa al-khalq makhluk ningali alama ing atase hubungan bainau kang antarane man wa bainallahi lan antarane Allah bahwa moko taiman iku wafilun lan Gusti Allah. Dene iku wae enek wong nandangi keapian berusaha seneng lek didelok wong. Seneng lek didelok wong. Dadi seneng lek didelok wong iku nek gak didelok gak seneng ngono. Seneng lek didelok wong, lek gak didelok gak seneng. Sikap model begitu itu pasti orang begitu itu sedang lupa kepada Allah. Kalau dia ingat Allah betul, sebenarnya enggak perlu ada yang diharapkan perhatian dari selain Allah, juga enggak perlu ada yang ditakutkan ketika dilihat selain Allah. Sampean numpak mobile kanca sampean sing iso uge. Sampean wis percaya karo kanca sampean kok. Apa ya perlu terus sampean rasa unta itu. Wah, kok aku sampai saya ini kan ya ora perlu. Tapi kok kok dia sampean delok terus ngelok-ngelokne sampean ya ora perlu cilik ati. Lha lah apa? Sing di motor yang ngono numpak. Wis ora di motor bingung. Ini mungkin perlu to ya. Jadi ya pokoknya cuek-cuek saja. Memang hubungannya bukan dengan selain Allah, hubungannya hanya dengan Allah. Lah wong iku eling terus bahwa hidup ini kesempurnaan ini, pemberian ini semua hanya Allah, dari Allah untuk dinikmati di pandang Allah, ya maka apapun reaksi selain Allah enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Lah apa? Kok geger? Wa qala lan dawu sapa Abdul Qair Al-Aqta radhiyallahu anhu man utai sokongku ahabba seneng sokongan seneng anjat toli ayin toni ngali sokongan nasu menungso ala amal iya ngatasi ngamalin man bahwa mokotai man iku muroin wong kang pamer ya waman utai sokong iku ahabba seneng sokongan anjak toli aeng yen toni ngali sopo anasu menungso ala halihi ingatase suasana positif kerohaniane. Suasana positif kerohanian itu yo penopo nggih kebanggaan kerohanian sing enten ning jero ati bangsane ikhlas, syukur, sabar. Berusaha diketokno ning wong syukur, kalau wong sabar, kalau wong sungguh, suasana kerohanian. Sapa wonge sing seneng lek suasana kerohaniannya itu diketahui orang. Dan bahwa kada maka orang itu bohong belaka terhadap suasana kerohanian ini. Kula ikhlas asun iki pas lillahi ta'ala monggo-monggo sak wontene. Ya berarti orang lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala kok sing omong-omong. Ya sebabnya monggo-monggo sak entene kula ora usah ngomong lillahi ta'ala to. Tidak ngoten. Monggo-monggo dijahar sak wontene. Wong mesti ditawani ra gelem ya wis ora usah moga-moga. Sebenarnya dok, kadang-kadang ini nuwun sewu ini kumpul kesempatan eling. Kadang-kadang karep iku ngurmati kiai, ning malah nyiksa kiai. Ning kiai ini wis bar mangan kon dindi wong pengajiane rangkep-rangkep. Puwek sapa kae walaupun lan kedah kiai kedah anu iki. Jadi kiai iki puwek sapa kae yo. Terus akibatnya nopo? Kiai ini kelemon. Dua kelemon apa lagi kelemon itu bukan masalah tu. Kelemon tu gua efek jantungnya membuka. Itu kerana dia sok kiai tu. Kalau dia belum usul tak jadi. Jadi kalau menghormati kiai ni orang usah maksa-maksa darah. Tak perlu ditakoni sing gendah nun sewi. Nek kiai itu gampang mana lah dia nanti. Nek banyak tu cuma kan mesti muni. Aku banyak lesu di mana ni. Ada santri ni dewe deh. Dan nek panjenengan nggih niki nuwun sewu ya ngrasakaken jahar sak niki napa mangke minimal ngono lah. Sak niki napa mangke utawa nek perlu ya. Anu iki kangge kesehatan panjenengan mboten perlu kula aturi jaharan cukup buah niki mawon. Ngono iki subuh buah serakah niki ya ini sehat Pak. Jane nek omah yo mangan kok seneng pesamuan kalau mangan di lemak rok lah akhirnya kolesterol rasa murat nah itu kan sini terlambat ini usul nih usul kepada para jamaah kalau bisa orang usah disubi panganan yang mateng-mateng lah kayak buah lah bungkuang telo mentah sehat itu. Tapi ya, ya panggah raiso. Ini sampai 8 dino pisan. Dan ya ini bintino ya. Waqala lan dawuh sapa baghum setengah ulama liman maring wong istausa kang nyuwun wasiat nyuwun nasihat sapa man ing baghum. Seorang ulama memberi nasihat kepada salah seorang santrinya. La tuhibba ojo merasa seneng sapa sira antuk rofa enggen to dikenal sapa sira kowe dikenal aja krasa seneng tegese dikenal iki gak apa-apa ngono lho nek aja seneng ora berarti berusaha gak terkenal ya aja berusaha terkenal ya aja aja seneng kowe terkenal wala tuhibba lan aja seneng sapa sira antak rifa ingin to ngerti sapa sira anlaka ing atase ing anas ing ame sak temene sira iku memang setengah saking wong layu hibu kata ora seneng sapa man anu urofa ingin to dikenal sapa wong. Nah iki penjelasane luwih lanjut pengasat terus ae wektu lenta monggo kita tutup kan ing dunga sarangan al-fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.